Sumpah, tak ada lagi kesempatanku untuk bisa bersamamu. Kini ku tahu bagaimana caraku untuk dapat terus denganmu. Bawalah pergi cintaku, ajak kemana pun kau mau. Jadi sampai waktu yang pertemukan.